qala rahimahullah al-alam ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu kaja'farin wakhir niqa waqaranin wa'adanin walahiki wasadqomin wahailatin wawasyiqi. Nama yang secara mutlak menunjukkan sesuatu yang diberi nama disebut alam, seperti Ja'far, Khirniq, Quran, Adan, Lahik, Sadqam, Hailah, dan Wasiq. Wasman atta wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da in siwahu sahibah. Alam datang dengan sebutan alam isim, alam kunyah, dan alam lakob. Dan akhirkanlah alam lakob ini jika selainnya menyertainya. Wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa ila atbi illadhi radif. Jika keduanya sama-sama lafadznya mufrad, maka wajib dimudhafkan. Jika tidak, maka ikutkanlah i'rab dengan kalimah yang menyertainya. Wa minhu manqudun qafalin wa asad wa durtijalin kasuada wa udad. Di antara pembagian isim alam ada yang mangkul seperti fadl, asad, dan alam murtajal seperti su'ad dan udad. Wa jumlatun wa ma bi masjin rukiba dha in bi ghairi wa hin tamma u'riba wa sya'afil a'lamidul idhafah ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Di antara pembagian alam ada yang berbentuk jumlah. Ada yang murakkab masji. Dan ini untuk selain yang diakhiri dengan wai, maka hukumnya mu'rab. Juga tersebar penggunaannya alam yang berbentuk mudhaf-mudhaf ilaih seperti Abdus Syamsin dan Abu Kuhafa. Wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashasi lafdun wa huwa am mindaka ummu iryatin lil akrabi wa hakadha tu'alatun lil sa'labi wa mithluhu baratun lil mabarrah kadha fajari alamun lil fajrah.